semestinya berpijak di antara ragu yang tak berbatas, seperti berdiri di tengah kehampaan, mencoba untuk membuat pertemuan cinta. Ketika surya tenggelam bersama kisah yang tak terungkapkan, mungkin bukan waktunya berbagi pada nestapa, atau mungkin kita yang tidak kunjung siap. Meski hanya lalu cinta yang tak tahu entah akan dibawa kemana kita adalah sisa-sisa keikhlasan. Bertiup tak berarah, berarah ke ketiadaan. Akankah bisa bertemu kelak di dalam perjumpaan abadi? Meski hanya lalu cinta yang tak tahu entah akan dibawa kemana kita adalah sisa-sisa yang tak diikhlaskan bertiup tak ber